بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mulai dari muqaddimah, yakni penjelasan, ya, penjelasan tentang makna nawaqid al-Islam, pembatal-batal keislaman, yakni semacam muqaddimah keterangan tentang apa makna nawaqid al-Islam, pembatal keislaman. Nah, ini masih muqaddimah dari kitab, belum masuk ke pembatal yang pertama, ya, masih seputar penjelasan tentang apa itu pembatal-batal keislaman. Nah, pembatal-batal keislaman yang juga diistilahkan dengan faktor-faktor kemurtadan, yang disebut juga dengan jenis-jenis kemurtadan. Naam. Ya, telah sampai pada penjelasan hukum yang berlaku dalam Islam bagi orang yang murtad, keluar dari Islam setelah memeluk Islam yang mulia, bahwa apabila mereka adalah kelompok yang punya kekuatan dan melawan, ya, pemerintah, penguasa yang sah yang hendak menegakkan hukum Islam terhadap mereka, maka diperangi seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama para sahabat radhiyallahu anhum ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Naam, memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian yang kedua, apabila orang yang murtad itu hanya satu orang, maka dia ditangkap, ya, oleh penguasa pihak yang berwajib, pemerintah yang menegakkan syariat Islam, hukum Islam atasnya, kemudian dimintai bertobat, ya, dinasihati dan diminta bertobat. Jika dia bertobat, alhamdulillah dia sadar dan bertobat, masuk Islam kembali, ya. Jika tidak, maka dia dieksekusi, ya. Nah, dihukum mati. Jadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang murtad itu beda dengan orang yang kafir asli. Memang kafir aslinya memang kafir. Artinya dia, ya, belum, memang tidak pernah memeluk Islam. Nah, itu tidak seperti halnya orang yang murtad. Orang yang murtad dia sudah memeluk Islam, mengenal Islam, mengetahui kebenaran, kemudian dia tinggalkan, ya, itu artinya menghinakan Islam yang mulia. Maka ini bermakna dia mempermainkan Islam. Nah, mempermainkan Islam demi untuk penjagaan kemuliaan Islam, dia, ya, seperti yang kita dengar, jika tidak mau bertobat maka dihukum mati. Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, nah, bahwa ini termasuk hukuman tersebut bagi orang yang murtad itu termasuk dari penjagaan, ya, menjaga 5 perkara darurat yang, ya, di secara darurat diharuskan, diwajibkan dijaga dalam syariat Islam. Salah satunya adalah agama. Nah, adalah agama. Oleh karena itu, ya, apabila seseorang telah mengenal Islam, telah memeluk Islam, kemudian setelah itu dia murtad, melakukan suatu pembatal keislaman yang dengannya dia murtad, ya, meninggalkan Islam, itu artinya dia menghinakan Islam. Maka, ya, kemuliaan Islam harus dijaga, harus dibela, dijaga. Oleh karena itu, ya, penguasa, pemerintah yang sah, pihak yang berwajib, yang berwenang menegakkan syariat Islam atasnya untuk menjaga, ya, wibawa, kemuliaan agama Islam, maka orang itu di, jika tidak mau bertobat, ya, maka orang itu dijatuhi hukuman mati. Nah, ada lima perkara yang dalam syariat Islam secara darurat harus dijaga, yang dikenal dengan ad-daruriyat al-khams, yakni lima perkara darurat yang wajib dijaga. Naam, ada aturan syariat untuk penjagaan. Salah satunya ini agama, kemudian Islam, ya, yang sedang kita pelajari terkait dengan orang yang memeluknya kemudian menghinakannya dengan meninggalkannya, murtad. Maka untuk menjaga kemuliaan Islam, dia dihukum mati jika tidak mau bertobat kembali ke dalam Islam. Nah, sebagai faedah yang kedua dari lima perkara darurat itu, yang kedua adalah an-nafs, ya, menjaga jiwa. Nah, syariat Islam menjaga jiwa yang memang maksum, ya, yang terjaga dalam Islam. Nah, oleh karena itu jika seorang Muslim dibunuh, ya, seorang Muslim dibunuh, maka ada qisas. Nah, ditegakkan hukum, ya, had. Syariat Islam, ya, menetapkan hukumannya adalah qisas. Dikisos pelakunya, dibunuh juga. An-nafsu bin-nafs, jiwa dibayar jiwa, ya, kecuali jika dimaafkan oleh, ya, keluarga korban. Naam, dengan bayar diat, tebusan. Baik, ya, begitu pula kita tahu bersama, ya, dalam Islam orang kafir asli, ya, yang memang asli dari asalnya kafir, tidak pernah mengenal Islam, ya, selama dia tidak termasuk kategori harbi, kafir harbi yaitu kafir yang memerangi Islam, ya, maka terjaga dalam Islam, tidak boleh didolimi, tidak boleh dibunuh, ditumpahkan darahnya, tidak boleh. Nah, baik dia itu jenisnya mu'ahad, dia adalah warga negara kafir yang ada perjanjian, ya, damai dengan negara Islam kaum muslimin. Nah, atau dia itu dhimmi, dia hidup sebagai salah satu warga negara di negeri Islam di bawah aturan pemerintahan Islam. Nah, maka tidak boleh dibunuh, ya, seperti kaum muslimin na'am negeri ini, ya, hidup bersama dengan berbagai ragam orang kafir, na'am, Kristen dan yang lainnya, ya, hidup berdampingan, ayib, di bawah aturan pemerintahan di negeri kita, ya, negeri kita termasuk negeri, ya, negeri Islam. Nah, maka tidak dibenarkan, ya, untuk melenyapkan nyawa, ya, orang kafir yang ada di sekitar kita tanpa alasan yang hak dan benar. Begitu. Begitu pula al-musta'man, orang kafir yang masuk di negeri Islam dengan jaminan keamanan dari pemerintah, seperti turis-turis, ya, dari luar yang masuk ke negeri kita, ya, sesuai dengan aturan negara kita, mereka mendapat jaminan keamanan berkunjung ke negeri ini, maka kita tidak boleh, ya, membunuhnya, mendoliminya, begitu. Nah, tayyib. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah al-aql, ya, yaitu menjaga akal. Syariat menjaga akal. Nah, ini termasuk yang secara darurat dijaga dalam syariat, ya, akal. Oleh karena itu dalam syariat Islam, barang siapa, ya, mabuk, menghilangkan akalnya dengan mabuk-mabukan, nah, itu ada ya hukumannya, dia dicambuk. Nah, dicambuk. Nah, hukuman ini ditegakkan ya untuk menjaga akal. Nah, jika dibiarkan begitu saja tanpa hukuman, orang-orang tidak menjaga akalnya, dibuang, dihilangkan akalnya dengan cara mabuk-mabukan. Nah, baik, kemudian yang keempat ya, yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Nah, menjaga harta ini yang termasuk dalam syariat ya, termasuk dari perkara darurat yang dijaga. Oleh karena itu dalam syariat Islam ditegakkan hukum potong tangan bagi pencuri. Nah, jika terpenuhi syarat-syaratnya pada pencuri itu, maka dipotong tangannya. Ini semua dalam rangka apa? Penjagaan harta. Nah, agar ya orang tidak sembarangan mengambil, merampok, mencuri ya harta orang lain. Nah, kemudian yang kelima, an-nasab wal 'ird. Penjagaan nasab, hifdzun nasab wal 'ird, menjaga nasab dan kehormatan diri. Menjaga nasab dan kehormatan diri. Oleh karena itu, ya, dalam syariat Islam, ya, diharamkan melakukan perzinaan. Nah, perzinaan yang akan menghasilkan anak-anak zina yang tidak jelas nah nasabnya. Nah, tidak punya bapak, ya, secara nasab syar'i, hanya punya ibu. Nah, baik. Dan itu menodai, mengotori ke'ird, kehormatan perzinaan. Oleh karena itu, untuk menjaga ini ya, nasab dan kehormatan ini, teman-teman, maka pelaku perzinaan ada hukum hadnya, ada hukumnya dalam syariat. Nah, jika dia sudah menikah misalkan melakukan perzinaan, maka dihukum rajam sampai mati. Nah, dihukum rajam sampai mati. Ya. Ini dalam rangka menjaga nasab dan kehormatan diri. Nah, inilah lima perkara ya secara ringkas ya, penjelasan tentang lima perkara yang termasuk dalam kategori hifdzud daruriyat al-khams. Menjaga lima perkara ya yang darurat dalam syariat untuk dijaga. Nah, sekali lagi, yang pertama dari lima itu yang kita pelajari sekarang, yaitu dalam rangka hifdzuddin, menjaga agama Islam, menjaga kemuliaan Islam. Barang siapa telah memeluknya kemudian dia murtad, meninggalkannya, melakukan suatu pembatal keislaman, itu artinya menghinakan Islam, tidak memuliakan Islam. Maka demi kemuliaan Islam, menjaga kemuliaan Islam agar tidak menjadi permainan, tidak menjadi permainan. Ya, setiap orang bebas masuk Islam murtad, masuk Islam murtad, maka ya, barang siapa murtad dan dia tidak mau bertobat, ya, dia dihukum mati. Nah, begitu. Baik, dalil-dalilnya telah kita lewati. Nah, kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan ya bahwa ya, wa dirasatu hadhihi an-nawaqid muhimmatun jiddan, mempelajari pembatal-pembatal keislaman ini penting sekali, kata beliau. Wal ulama'u sannafu fiha musannafatin, ya, para ulama mereka telah mengarang dalam perkara pembatal-pembatal keislaman ya, banyak musannafat, banyak karya tulis ya, kitab-kitab yang dikarang oleh mereka. Wa ja'alu laha makanan khasan fi kutubil fikhi, ya, dan mereka membuat tempat ya, menjadikan tempat khusus, bagian khusus dalam kitab-kitab fikhi. Jadi dalam kitab-kitab fikhi dibahas ini, ada ya pembahasan khusus dalam kitab fikih ya, khusus pembahasan tentang ya pembatal-batal keislaman, tentang hukum ya orang-orang yang murtad. Nah, wa huwa hukmul murtad. Ini dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan khusus tentang ini, yaitu hukmul murtad, hukum ya orang yang murtad. Nah, fi kulli kitabin min kutubil fiqhi, kata Syekh, pada setiap kitab dari kitab-kitab fikih, yaj'aluna kitaban yusammunahu kitab hukmil murtad atau bab hukmil murtad. Ya, mereka menjadikan dalam kitab-kitab fikih ya khusus membahas tentang ini, mereka namakan kitab hukmil murtad, kitab hukmil murtad, kitab tentang hukum orang yang murtad, atau bab, nah, atau bab hukmil murtad, bab tentang hukum orang yang murtad. Kitab fikih itu kan terbagi-bagi kan, ada kitab ut-taharah, kitab bersuci, ada kitab ut-shalah, ya kan, kitab sholat, zakat, haji, puasa, haji dan seterusnya gitu. Nah, nanti ada juga dalam kitab pembahasan fikih itu, kitab-kitab fikih itu, kitab khusus tentang hukum murtad atau bab khusus tentang hukum murtad. Begitu. Ya? Fil mutawwalat wa fil mukhtasarat, baik di kitab-kitab yang berpanjang lebar pembahasannya, kitab-kitab yang besar, yang meluas ya pembahasannya, maupun dalam kitab-kitab yang pembahasannya singkat. Naam. Qalu, ulama mengatakan wal murtaddu huwa alladhi yakfuru ba'da islami. Orang murtad artinya orang yang kafir setelah keislamannya. Itu orang murtad. Imma. Ya, macam-macam. Kemurtadannya macam-macam. Imma li'tiqadin biqalbi. Ya. Boleh jadi dengan sebab i'tiqad, keyakinan. Ya, akidah, keyakinan yang ada dalam kalbunya. Ya, menyebabkan dia murtad. Atau syakkin yahsul lahu fi umuriddin, atau muncul syak, muncul keraguan ya dalam hatinya tentang urusan-urusan agama syariat, dia ragukan ya. Karena yang namanya ragu itu membatalkan keimanan. Iman itu tidak boleh ragu, harus i'tiqad ya, harus keyakinan yang mantap, bil jazm. Nah, dengan jazm, dengan mantap, tidak boleh ya ragu, tidak boleh ragu. Jika muncul keraguan, batal imannya. Nah, tayyib au fi'lin, atau dengan sebab perbuatan ya, ka'an yasjuda li ghairillah, misalkan sujud kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, sujud kepada seseorang, sujud kepada patung berhala, sujud kepada pohon ya, dikeramatkan dan seterusnya, sujud kepada selain Allah ya. Baik, ya, mengerikan kan, berarti hati-hati. Nah, sujud kepada selain Allah itu adalah kemurtadan. Nah, au yadbah li ghairillah, atau menyembelih untuk selain Allah. Nah, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih ya untuk jin ya, untuk menangkal mudarat dari jin, setan, persembahan, menyembelih, dialirkan darahnya, dipersembahkan sembelihan itu di laut, gitu kan, di gunung dan semisalnya. Nah, aw yanzuru li ghairillah, atau bernazar untuk selain Allah. Ya. Hadza fi'lun man fa'alahu faqad irtadda. Ini adalah perbuatan, amal perbuatan barang siapa mengerjakannya dia murtad. Semua ibadah, ibadah apa saja ya, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, oleh karena itu hati-hati dengan adat, istiadat terkait tadi sujud kepada selain Allah, ya, bentuk pengagungan, pengkultusan, ya, nah, penghormatan yang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syariat Islam, penghormatan dalam bentuk sujud itu, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dulu pernah dalam syariat Bani Israel, mereka jika menghormati orang besar mereka, maka sujud. Nah, itu syariat, sehingga bukan syirik. Nah, seperti kita ketahui, ya, na'am, Nabi Ya'qub, Israel bersama istrinya, nah, dua, kemudian 11, ya, saudara Nabi Yusuf. Nah, ketika mereka sebenarnya sudah diboyong ke Mesir, Nabi Yusuf, ya, beliau sudah menjadi menteri, ya, di sana. Naam, Aziz. Nah, mereka kan sujud menghormati Nabi Yusuf. Nah, itu syariat mereka. Dalam syariat Islam, ya, itu dicabut. Nah, tidak boleh. Nah, ya, juga seperti dulu ketika para malaikat dan bersama kumpulan malaikat ada, ada iblis, ya, yang kemudian dinamakan iblis karena dia tidak mau, ya, ikut sujud bersama malaikat menghormati siapa? Nabi Adam. Nah, ini sebelum diangkat jadi nabi, ya. Baik. Ketika Adam diciptakan, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud menghormati Adam. Fasajadal malaikatu, ya. Malaikat semuanya sujud. Nah, adapun iblis tidak mau. Sehingga dia disebut iblis, iblis orang yang sudah putus asa dari, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dilaknat oleh Allah dengan gara-gara itu. Nah, disebut iblis. Hah? Nah, sujud mereka kepada Adam, ya, adalah penghormatan atas perintah Allah. Jadi ketaatan di situ termasuk ibadah, ketaatan kepada Allah. Nah, adapun dalam syariat Islam, ya, itu tidak boleh. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rukuk sujud hanya kepada Allah dalam sholat, kan? Hati-hati dengan adat yang mengajarkan, ya, tabek-tabek itu. Tabek-tabek tapi sambil merunduk. Tabek itu kan maknanya apa? Permisi, ya? Permisi. Tabek maknanya permisi, enggak masalah. Tabek, permisi gitu kan kalau bahasa Indonesia. Bahasa kita tabek-tabek enggak apa-apa, tapi jangan rukuk. Jangan rukuk. Nah, rukuk hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Nah, itu adat yang batil. Nah, tabek kan, tabek baru merunduk gitu, kayak orang menyembah. Itu orang ruku seperti orang sholat. Nah, jadi berdiri tegak biasa. Tetapi tabek permisi gitu, tegak. Nah, inhina merunduk, ya, dilarang dalam syariat. Nah, inhina, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ruku dalam sholat. Nah, ini butuh keaktifan dari kita dan semangat untuk menasihati saudara-saudara kita. Nah, jika ada orang yang melakukan itu pada kita, misalkan, nah, kita nasihati, jangan. Nah, ini bala ini di mana-mana. Ya, kita misalkan mampir di suatu tempat di masjid, kita duduk, ada orang lewat, anak-anak muda lewat, begitu. Nah, ya, baru-baru ini anak punya pengalaman mampir di masjid, salah satu masjid di Masjid Raya Maros. Nah, berdiri di situ di dekat pintu, ada anak muda lewat, anak sekolah, lewat di depan kita kok begitu ya, merunduk gitu. Nah, padahal kita tidak kenal coba, ya kan? Dia tidak kenal kita, kita tidak kenal dia, tapi kok begitu dia? Merunduk gitu, ruku lewat depan anak. Nah, anak datangi, ajak ngobrol, kemudian anak nasihati. Nah, anak jelaskan tentang hukum syariat tentang itu, jangan melakukan seperti itu. Nah, ya masyayikh kita, ya dulu di masa-masa daurah, ya masyayikh kita sampai geleng-geleng kepala mereka. Nah, kita juga asatidzah, wah capek. Syekh bilang nasihati, nasihati. Nah, masuk hotel, masuk ini, penjaganya ruku. Di mana saja ruku. Kita disuruh nasihati itu, nasihati itu. Jadi subhanallah, kerjanya kita menasihati orang. Ini sudah jadi adat saling meniru. Masyaallah, salam ala afiyah. Nah, ini memang kejahilan ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Au atau qaulin bi an yatakallama bi sabbillahi ta'ala. Nah, atau suatu ucapan ya dengan mengucapkan kalimat cacian kepada Allah, mencaci Allah. Mencaci Allah itu kemurtadan. Nah, au sabbir rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mencaci rasul, mencela rasul, mencaci Allah, mencela Allah, mencaci rasul, mencela rasul, ya, itu kemurtadan. Au sabbi dinil Islam, mencaci, mencela agama Islam, syariat Islam, itu kemurtadan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65-66, qul, katakan wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian memperolok-olok, ya, mencemooh, mengejek, menyindir, ya. La ta'tadiru, jangan kalian mencari-cari udzur. Jangan cari-cari alasan untuk ditoleransi, ditolerir gitu, untuk dimaafkan. Ya, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nanti akan dipelajari ya di salah satu pembahasan yang disebutkan ya, penjelasan tentang ayat ini. Ya. Ini ayat ini turun tentang ya orang yang melecehkan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Nah, dihukumi murtad dengan turunnya ayat ini. Baik, farriddatu takunu bil qaul. Maka kemurtadan itu terjadi dengan sebab ucapan. Watakunu bil fi'li, terjadi dengan sebab perbuatan. Watakunu bil i'tiqadi, terjadi dengan sebab i'tiqad, keyakinan. Watakunu bis syakki fi syai'in min umuriddin, dan kemurtadan itu terjadi dengan sebab ragu, meragukan sesuatu dari urusan-urusan agama. Ya, tidak meyakininya, meragukannya. Ya, meragukan kebenarannya. Ya, kaman syakka fi wujubi shalah, seperti halnya orang yang ragu tentang wajibnya salat, salat lima waktu, ya. Nah, ini murtad. Au syakka fi wujubi zakati, atau ragu tentang wajibnya zakat. Ini murtad. Au syakka fi tauhidi, atau ragu tentang tauhid. Ya. Fa innahu yakfuru, maka sungguhnya dia kafir. Wasyakku huwa taraddudu baina amrayn. Asyak adalah keraguan antara dua perkara, antara benar dengan tidak. Ragu dia. Nah, jadi hilang keyakinannya. Kalau ragu berarti tidak yakin. Ya, itu berarti batal imannya, keyakinannya. Nah. Wa anwa'ur riddati katsiratun, macam-macam kemurtadan banyak. Wa Syekh rahimahullah dzakara fi hadhihi ar-risalati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamim An-Najri rahmatullah alaih, menyebutkan dalam risalah ini, dalam buku beliau, kitab beliau, ahammaha wa a'dhamaha. Beliau hanya menyebutkan yang paling penting, yang paling urgen, dan paling besar. Jadi ini kan disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab yang kita pelajari hanya 10, ya, hanya 10 pembatal. Itu bukan berarti bahwa jumlahnya hanya 10, jumlahnya lebih banyak dari itu. Ya, tetapi 10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, itu yang dipilih disebutkan oleh beliau karena ini yang paling urgen, ini yang paling, ya, penting, ya, ini yang paling besar, paling banyak terjadi, paling banyak terjadi. Nah, maka itu yang diangkat. Wa illa, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa illa fan nawaqidu katsiratun. Jika tidak, maka sebenarnya pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Wa satajidunaha fi kutubil fiqh fi babi hukmil murtad. Ya, kalian akan mendapatinya pada kitab-kitab fikih pada bab hukum orang yang murtad. Ya. Kemudian, ya, jadi kemudian Syekh Shalal Fauzan menjelaskan wali Syekh Abdullah bin Muhammad rahimahumullah risalatun ismuha al-kalimatun nafi'atu fil mukaffiratil waqi'ah. وهي مطبوعة في الدرر السنية وغيرها. نعم. Syekh Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati mereka, punya kitab khusus judulnya kalimat yang bermanfaat tentang, ya, perkara-perkara, ya, yang menjermuskan seseorang dalam kekafiran yang ditemukan, yang terjadi pada realitas kehidupan. Nah, itu dicetak bersama dengan kitab Ad-Durasannya dan yang lain. Nah, kita putus dulu sampai di sini. Nah, penjelasan berikutnya ini kita akan lanjut, ya, ditandai. Nah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan bahwa musibah di zaman sekarang yaitu menyebarnya kejahilan, kebodohan dan semakin asingnya agama Islam ini. Nah, muncul orang-orang yang, ya, orang-orang yang membela orang-orang murtad. Muncul golongan yang membela orang-orang murtad, mengatakan jangan vonis mereka kafir, jangan vonis mereka murtad. Nah, ya, padahal yang divonis itu memang murtad. Nah, baik. Artinya mereka ingin meniadakan ini kemurtadan, meskipun melakukan syirik besar, meskipun, ya, melecehkan Islam, melecehkan Allah, Rasulnya dan seterusnya, ya, tidak boleh dikafirkan. Wah, nah, ini musibah besar. Nah, ini bahaya, merusak. Nah, ini akan dijelaskan nanti insyaallah pada pertemuan berikut. Barakallah. Naam. Bolehkah orang yang junub menyembelih? Boleh. Nah, tidak sempat mandi, ya. Nah, hewannya menunggu mau disembelih, dia tidak sempat mandi. Nah, terpaksa disembelih dalam keadaan junub. Nah, bukan syarat penyembelihan, sahnya penyembelihan, suci dari hadas besar dan kecil. Syarat penyembelihan itu dia adalah muslim. Nah, atau dia ahli kitab. Kemudian apa? Baca bismillah, ya, menurut pendapat yang mengatakan itu syarat. Nah, dan syarat-syarat yang lainnya. Baik. Tetapi orang yang junub dia berhadat besar, seperti hanya orang yang berhadat kecil, ya, itu kan sebaiknya jika mau berzikir bismillah itu kan zikir, ya. Nah, mau berzikir bismillah dan yang lainnya, ya, sebaiknya dalam keadaan suci. Bahkan sebagian ulama memakruhkan orang yang junub, orang yang berhadat kecil, ya, melakukan zikir. Nah, sampai dia bersuci dulu. Nah, jadi, ya, mandilah dulu. Nah, biar segar juga, kan. Nah, kemudian menyembelih. Baik. Jika hewannya masih bisa menunggu, ya. Nah, jadi kalau dilakukan sah. Ibu saya sangat bersemangat mengamalkan hadis tentang keutamaan duduk berzikir, kemudian berdiri sholat syuruq. Bukan sholat syuruq, istilah ini salah. Syuruq itu syuruqus syams, artinya terbit matahari. Syuruq artinya terbit, ghurub artinya terbenam. Syuruq, terbit, ghurub, sama wazannya ya. Syuruq, syuruqun, ghurubun. Syuruqus syams, ghurubus syams. Syuruqus syams terbitnya matahari, ghurubus syams terbenamnya matahari. Nah, matahari ketika terbit ya, waktu terlarang sholat. Ya, sholat sunnah mutlak. Itu waktu penyembahan orang-orang musyrik, menyembah setan. Nah, mereka melihat melihat matahari terbit di antara dua tanduk setan. Di situlah mereka sujud, menyembah matahari, menyembah setan. Naam. Ya. Tunggu sampai matahari meninggi setinggi satu tombak. Ya, menurut pandangan kasat mata. Satu tombak dari atas ufuk menurut pandangan kasat mata kita, satu tombak gitu. Tapi itu sebenarnya jauh sekali dari ufuk gitu. Kata ulama sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit kata Ibnu Utsaimin, sekitar 15 menit. Ya, sebenarnya boleh jadi 12 menit, 13 menit, 14 menit itu sudah masuk waktu duha, tapi untuk hati-hati anggaplah 15 menit. Itu sudah keluar waktu terlarang. Nah, sudah keluar waktu terlarang itu awal waktu sholat duha. Itulah yang disebut sholat isyraq. Bukan syuruq, isyraq. Nah, itu sebenarnya sholat duha itu. Sholat duha di awal waktu. Jika sesuai syarat-syaratnya disebutkan di hadis, yaitu seseorang tidak meninggalkan tempat sholatnya, duduk berzikir di situ, ya. Kemudian ketika isyraq asyams, ketika awal waktu duha tadi, dia berdiri sholat dua rakaat, pahalanya seperti pahala haji atau umroh. Nah, ini yang ditanyakan. Setelah sholat subuh dia melakukan itu, apakah keutamaan hadis tersebut berlaku bagi wanita yang sholat di rumah? Nah, ya mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan ia bisa mendapatkannya. Iya. Kita salam kepada seseorang sambil merukukkan badan. Hei, tidak boleh. Inhina, itu tidak boleh. Nah, ada juga sebagian orang bukan merukukkan badan, tapi kepalanya dicelupkan kayak orang nyelam. Assalamualaikum. Ini disebutkan Ibnu Utsaimin. Sepertinya nalewati di syarah Hilyat Thalabil Ilm. Nah, Hilyat Thalabil Ilm. Beliau tambih, ya, sebagian orang punya kebiasaan begitu, kayak menyelam katanya. Kepalanya, assalamualaikum. Nah, ya, biasa saja, assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Nah, tidak ada isyarat-isyarat seperti itu. Nah, merukukkan badan ini masuk dalam apa yang jelas ya sudah kita singgung tadi. Nah, inhina merunduk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inhina ruku itu hanya untuk Allah taala dalam salat. Tidak boleh. Nah, menghormati dengan cara itu. Nah. Ya, beberapa pertanyaan ini anak simpan ya, masuk waktu kata. Salat asar jadi kita akhiri. Maaf jika belum sempat terjawab semuanya. Sabar. Nah, insyaallah. Semoga Allah mudahkan dijawab pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.